مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد. Di pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang al-mubtadi'ah al-mumayyizah, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian darahnya bisa dibedakan dengan warna hitam dan merah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya darah hitam tidak kurang dari 1 hari dan malamnya, kemudian darah hitam atau darah kuat tidak lebih dari 15 hari, kemudian darah lemah tidak kurang atau tidak lebih dari 15 hari. Ini disyaratkan jika darah terus menerus. Dan kita insya Allah semua faham yang haid adalah yang kuat dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan membahas gimana kalau keluarnya 3 warna. Di halaman 22 ya. Jika terkumpul darah kuat, lemah dan lebih lemah. 3. Kita beri contoh hitam, merah, orange atau kuning. Maka yang kuat dan lemah, yang kuat hitam dan lemah merah, dihukumi haid dengan 3 syarat. Dihukumi haid dengan 3 syarat. Yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Darah kuat keluar lebih dahulu, duluan. Hitam dulu 5 hari. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam DH 5 hari, darah merah DM 5 hari dan darah kuning DK 6 hari. Totalnya berapa? 16 hari. Berarti lebih dari batas haid. Nah, dengan demikian ini namanya istihadhah. Ya, kita lagi bahas istihadhah bukan haid. Kalau haid pasti 15 hari. Kalau misalnya kuningnya 5 hari, maka semuanya dihukumi haid. Tapi karena kuningnya 6 hari, totalnya 16 hari, maka ini dihukumi istihadhah. Pertanyaannya, apakah dia mumayyizah atau tidak? Kita hukumi mumayyizah. Karena hitamnya 5 dan merahnya 5, kuat dan lemah masih di dalam 15 hari. Yang terakhir kuning, maka hukumnya, maka haidnya darah hitam 5 hari dan darah merah 5 hari. 10 hari haidnya. Adapun kuning dihukumi suci. Kuning dihukumi suci. Tapi ketahuannya nanti ya. Jangan begitu darah apa keluar karena kesian perempuan. Kalau kita kan tinggal ngitung doang nih. Kalau perempuan yang menjalankan, dia enggak tahu nih kuning keluarnya 6 hari apa 5 hari, belum tahu. Ya, hitam keluar darah 1 2 3 4 5 hitam. Besoknya merah. 6 7 8 9 10. Ke-11 kuning. Nunggu dulu dia, enggak boleh langsung oh berarti kuning nih suci, enggak. Belum. Terus dia wajib menjaga apa, menghindari apa yang diharamkan bagi wanita yang haid. 15 hari masih kuning. Ternyata besoknya keluar lagi kuning. Menandakan dia mengalami istihadhah dan haidnya hitam dan merah. Kemudian yang kuning dianggap suci, berarti dia wajib mengqadha salatnya dari tanggal 11 sampai seterusnya. Paham? Kita contoh lagi, DH darah hitam 7 hari maksudnya. DM 7 darah merah 7 hari. DK 4 hari darah kuning. Hitungnya gimana? Darah hitam 7 tambah darah merah 7, totalnya 14, berarti belum mencapai 15 hari. Berarti dia haid dua-duanya. Karena keluarnya hitam dulu baru merah. Kemudian yang DK 4 hari suci. Karena kalau kita bilang haid juga enggak mungkin, karena sudah melebihi 15 hari. Jika darah lemah keluar lebih dahulu, ya duluan darah lemah, merah dulu baru hitam, maka haidnya hanya darah yang kuat. Maka haidnya hanya darah yang kuat, hitam saja. Wanita mengeluarkan darah merah 5 hari, darah hitam 5 hari, dan darah kuning 6 hari. Maka haidnya darah hitam saja, yaitu 5 hari. Paham? Kalau semuanya dalam 15 hari, maka semuanya haid. Biar kuning dulu, terus merah, terus hitam, dalam 15 hari haid semua. Tapi tatkala merah duluan, terus hitam, menandakan yang merah lemah, keluar duluan. Hitam, kemudian kuning, ternyata lebih dari 16 hari. Maka yang dihukumi haid hanya yang hitam. Maka wanita tersebut wajib mengqadha di masa darah merah dan masa darah kuning. Paham? Salat dan puasanya ya. DM 8, darah merah 8. DH 8. DK 8. Maka haidnya 8 hari DH ya. Darah merah dan darah kuning dihukumi suci. DM darah merah 7. DH darah hitam 7. Berapa? 14 hari. DK darah kuning 7, berarti 21 hari istihadhah. Haidnya darah hitam sah. DH haid, DM dan DK dihukumi suci. Itu syarat yang pertama, darah kuat harus keluar terlebih dahulu. Yang kedua, darah kuat dan lemah keluarnya berurutan. Keluarnya hitam merah, bukan hitam kuning. Karena anjlok dia ya. Hitam, merah, kuning. Ini berurutan namanya. Tapi kalau misalnya hitam, kuning, merah, ini tidak berurutan. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam 7 hari, darah merah 7 hari, darah kuning 7 hari. Maka haidnya darah hitam dan merah, karena dia berurutan dan keluarnya hitam duluan. Maka haidnya darah hitam dan merah saja. Jika yang keluar darah hitam 7 hari, kemudian darah merah 7 hari, lalu darah hitam 7 hari. Ya. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Maka haidnya darah hitam dan merah. Haidnya darah hitam dan merah, karena berurutan. Ini menurut Syekh Ar-Ramli, sesuai kaidah Imam Ramli. Merah hitam berurutan, walaupun keluarnya hitam lagi atau kuning atau oranye atau keruh, tetap hitam dan merah, karena jika dia apa digabungkan tidak lebih dari 15 hari, baru 14 tadi ya. Adapun menurut Syekh Ibnu Hajar, haidnya hitam pertama saja. Kata Syekh Ibn Hajar, haidnya hitam pertama saja, karena merah yang kedua dibandingkan hitam ketiga, merah ini lebih lemah. Maka yang lemah itu tidak boleh mengalahkan yang kuat. Maka haidnya hitam pertama saja. Ini menurut Syekh Ibn Hajar. Kita contoh lagi ya. Darah hitam 6 hari, darah merah 6 hari, darah hitam 5 hari. Totalnya berapa? 17 hari. Maka menurut Imam Romli yang haid darah hitam dan merah, menurut Syekh Ibn Hajar 5 hari darah, 6 hari darah hitam. Karena yang merah lebih lemah daripada hitam. Karena setelah merah hitam, beda kalau setelah merah kuning, itu aman. Bersepakat mereka berdua haidnya hitam dan merah. Tapi tatkala setelah merah ini hitam lebih kuat, khilaf. Ya. Syekh Ibn Hajar lebih condong mengatakan haidnya yang hitam pertama saja, sedangkan Imam Romli haidnya sesuai gaidah, jika berurutan hitam dan merah maka itulah haidnya. Jika tidak berurutan maka haidnya darah yang kuat saja. Kalau enggak berurutan haidnya yang kuat saja. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam 7 hari. Wanita mengeluarkan darah hitam 7 hari. Terus kuning 7. Ya, enggak berurutan. Harusnya habis hitam merah, habis merah oranye, habis oranye kuning, kuning baru keruh. Ini enggak berurutan. Hitam langsung ke kuning. Dan merah 7 hari, habis kuning merah. Maka haidnya darah hitam saja. Haidnya darah hitam saja. Karena kuning dengan merah lebih kuat merah. Dan kuning dengan hitam tidak berurutan, anjlok. Maka yang haidnya hitam saja. Karena darah kuning tidak sesuai urutan dengan hitam menurut Ar-Ramli dan Al-Khatib. Tapi menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar darah hitam dan kuning. Nah, ini Ibn Hajar agak lebih ruwet dalam masalah ini ya. Agak lebih memusingkan. Tadi beliau bilang merah hitam, haidnya hitam saja. Karena si merah lebih lemah daripada hitam yang ketiga. Tapi tatkala hitam, kuning, merah, dia bilang hitam dan kuning. Padahal kuning juga lebih lemah daripada si merah. Jadi Ibn Hajar punya pandangan yang berbeda. Nah, untuk lebih mudah bagi kita, ikutin Imam Ar-Ramli. Lebih mudah dicerna. Kalau Syekh Ibn Hajar butuh apa? Butuh proses pengertian yang dalam. Karena keilmuannya luar biasa ya. Nah, kalau kata Imam Ar-Ramli sepakat dengan yang pertama. Hitam, merah, hitam, haidnya hitam dan merah. Hitam, kuning, merah, haidnya hitam saja. Karena sesuai gaidah dia tidak berurutan. Darah hitam 5 hari. Darah kuning 5 hari, darah merah 6 hari. Haidnya hitam saja menurut Imam Ramli dan menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar, darah hitam dan kuning. Syarat yang ketiga. Darah kuat dan lemah jika digabungkan tidak lebih dari 15 hari. Kalau udah lebih yang hitam aja udah ya. 8 hitam, 8 merah. Ya udah hitam aja langsung karena sudah lebih dari 15 hari. Baik, kalau keluarnya merah dulu. Merah 8, hitam 8. Berarti hitam saja juga ya. Pokoknya yang kuat harus dihukumi haid. Ini jika tanpa sifat. Nanti kalau sifat diceritain lagi nanti ya. Tiga. Darah kuat dan lemah jika digabungkan tidak lebih dari 15 hari. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam 9 hari. Wanita mengeluarkan darah hitam 9 hari. Darah merah 5 hari. Berarti berapa? 14 hari. Dan darah kuning 4 hari. Berarti totalnya berapa? 18 hari. Maka haidnya darah hitam dan merah. Sesuai ya, karena dia berurutan. Hitam duluan yang keluar, kemudian darahnya berurutan dan tidak lebih dari 15 hari. Karena darah hitam dan merah tidak lebih dari 15 hari. Darah hitam 8 hari, darah merah 7 hari, darah kuning 5 hari. Maka haidnya darah hitam dan merah karena pas 15 hari. Jika digabungkan darah lebih dari 15 hari, maka haidnya darah yang kuat saja. Contoh, wanita mengeluarkan darah hitam 8 hari, darah merah 8 hari, dan darah kuning 3 hari. Gampang ya? Kalau yang paham langsung gampang, oh udah. Insya Allah paham semua ya? Bagaimana pada nyenderan semua, kayak pasrah begitu ya? Emang? Pasrah ada paham kayak kagak lah. Paham insya Allah ya? Baik. Maka haidnya darah hitam saja karena jika digabungkan dengan darah merah lebih dari 15 hari. Contoh, darah hitam 10 hari, darah merah 6 hari, darah kuning 3 hari. Maka haidnya hanya darah hitam. Nah, 3 syaratnya harus dihafalin. Ya, darah hitam keluar lebih dulu. Kemudian darah lemah dan darah hitam berurutan. Darah hitam dan lemah berurutan. Kemudian jika digabungkan darah kuat dan lemah tidak lebih dari 15 hari. Sama? Nah, ini latihan nih. Bisa diisi ya. Apa jadi PR aja? Kayak anak SD, ha? Baik. Ya, insyaallah minggu depan baru kita bahas. Kalau sekarang masih anget jadi tahu semua, ya. Minggu depan dites. Ini latihannya insyaallah. Jadi apa? Ada oleh-oleh ke rumah ya. Tamam. Alhasil pelajaran haid adalah pelajaran yang paling rumit. Nah, tahu sertifikasi landasannya pelajaran haid atau bukan? Pelajaran haid insya Allah yang ta'lim di Al-Barakah lulus semua ya. Nah, alhasil apa? Ini negeri udah kacau ya. Negeri udah kacau. Alhasil isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ya, Allah mengatakan sabar dan usaha sabar tapi tetap dalam persatuan. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Ada persatuan kita. Dan alhamdulillah Allah mempersatukan kita di belakangan-belakangan ini tanpa ada apa? Saling hujat, saling apa? Semuanya terdiam dan terfokus dalam satu masalah bihamdillah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para ulama kita yang berjuang. Dan semoga perjuangannya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita yang kita cintai ini. Menjaga Jakarta kita dari kezaliman-kezaliman orang-orang yang zalim. Dan semoga Allah menyibukkan orang yang zalim dengan yang zalim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Syafi'i dan dijadikan beliau guru yang rela terus mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha.